Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk pada bab terakhir dari Kitabuz Zakah, babu Shadaqatil Fitri. Bab tentang Shadaqah Al-Fitr atau Zakatul Fitri. Penyebutan sedekah diidhafahkan kepada al-fitr ini adalah idhafah ila waqtihi, ya, penyandaran kepada waktunya, waktu dikeluarkan sedekah itu, yakni ketika kaum muslimin selesai dari ibadah puasa mereka. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada mukaddimah dari bab ini menyatakan, ajma'u ala masyru'iyyatiha. Ya, kata beliau, bahasanya para ulama, mereka telah ijma' tentang disyariatkannya shadaqatul fitr. Menunjukkan dalam hal ini tidak ada celah bagi siapapun untuk berpendapat bahwa hal ini tidak disyariatkan, ya, karena di sana para ulama telah ijma. Kemudian waqad takatsarat bidzalikal ahaditsu, di mana hadis-hadis telah datang dalam jumlah yang banyak menunjukkan akan disyariatkannya zakatul fitri atau shadaqatul fitri. وأما في القرآن فلم يصرح atau فلم يصرح بذكرها فيه. Adapun dalam Al-Quran maka tidak disebutkan secara jelas tentang zakatul fitri ini. بل فيه تلميح وإشارة. Bahkan yang ada di dalam Al-Quranul Karim sifatnya hanya talmih. Talmih ini semacam maknanya, yakni sindiran ataupun isyarat. Jadi adapun secara sharih, secara tegas, tidak didapatkan penyebutan tentang shadaqatul fitri dalam kitabullah. Kama istanbata dhalika ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama telah mengambil istimbat, yakni kesimpulan tentang masalah shadaqatul fitri ini, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, وذكر اسم ربه فصلى. Dari dua ayat ini, kata sebagian ulama, qala tazakka adda zakatal fitri. Bahwa mana tazakka pada qad aflaha man tazakka, sungguh meraih falah, berbahagia orang yang tazakka, yakni ya, kata sebagian ulama yang dimaksud adalah menunaikan zakatul fitri. Kemudian pada firman-Nya wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Rabb-nya kemudian salat. Wa qawluhu fa shalla ay salatu Idul Fitri. Bahwa mana fa shalla, salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Fitri. Adapun dzikru ismi rabbih ya wa dzakara isma rabbih, yang dimaksud adalah takbir. Ya. Itu menurut pandangan sebagian ulama bahwa dipetik dari dua ayat ini ya, menunjukkan tentang syariat zakatul fitri. Kata beliau selanjutnya, walakin as-sahiha, akan tapi yang sahih, yang benar dari tafsir ayat di atas, annahu laisa mukhtassan bidzalik, bahwa ayat itu tidak berbicara secara khusus tentang shadaqatul fitri. Demikian pula tidak berbicara khusus tentang salat Idul Fitri. Bal 'amun li anwa'iz zakati was-shalah. Bahkan cakupannya sifatnya umum untuk seluruh jenis-jenis zakat dan salat. Wa shadaqatul fitri dakhilatun fi dzalik. Dan shadaqatul fitri masuk di dalam cakupan ayat tersebut. Jadi bukan khusus zakatul fitri saja, tapi itu di antara kandungan dari qad aflaha man tazakka. Kata beliau selanjutnya, wa minal hikami, dan di antara hikmah-hikmah, fi masyru'iyyatiha, dari disyariatkannya shadaqatul fitri ini, annaha zakatun lil badani, bahasanya shadaqatul fitri ini merupakan zakat badan. Sehingga karena ini terkait dengan zakatun lil badani, zakat badan, maka penunaiannya dilaksanakan di mana seseorang berada, ya, di mana seseorang berada di saat datang waktu kewajiban menunaikan zakatul fitri tersebut. Tapi ini zakatul fitri berbeda ya dengan zakat amwal, ya. Sehingga misal seseorang ketika momentum akhir dari bulan Ramadan hingga dia masuk hari Idul Fitri, ya, dia berada di sebuah tempat, maka di tempat itu dia menunaikan zakatul fitrinya. Karena ini terkait dengan zakat badan. Kemudian wa tuhratun lisyami minal lagwi warrafathi. Juga di antara hikmahnya adalah sebagai pembersih bagi pelaksanaan puasa seseorang, ya, dari adanya al-lagu, yakni perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Demikian pula ar-rafas, yakni perkara-perkara yang keji, yang kotor. Maka diantara hikmah dan faidah dari zakatul fitri ini akan menjadi pembersih hal-hal tadi. Ini diantara hikmahnya. Ya, dikarenakan nanti sebagaimana dalam hadis yang pertama, bahwa yang belum terkena kewajiban berpuasa pun, ya, tetap terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, semisal anak-anak, ya. Demikian pula mereka yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, namun akalnya masih sehat, ya, tidak pikun, maka tetap dikenakan zakat ini. Kemudian wa naf'un lil fuqara, di antara hikmahnya juga untuk kemanfaatan bagi orang-orang fakir. Wa ighna'un lahum 'anis su'ali fi dzalikal yaumil 'adzim, dan untuk memberikan kecukupan kepada mereka agar mereka tidak meminta-minta, ya, pada hari yang agung tersebut, hari bergembiranya kaum muslimin. Ini telah disebutkan dari hikmah-hikmah tadi, ya, dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas sadaqat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan keji, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin, ya, tu'matan lil masakin. Kata beliau, barang siapa menunaikannya sebelum sholat, yakni sholat id, maka itu zakat yang makbulah, yang diterima, ya, sebagai zakatul fitri. Wa man addaha ba'da sholat, barang siapa menunaikannya setelah sholat, sholat id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu hanyalah sadaqah dari sadaqah-sadaqah biasa, bukan sebagai shadaqatul fitr. Kita baca hadis yang pertama. Al hadisul awwal an ibni umara radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri aw qala ramadan ala adh-dhakari wal unsa والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال يعني ابن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri au qala ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan shadaqatul fitri atau zakatul fitri, atau beliau mengatakan sedekah Ramadan. Ini sedekah yang ditunaikan di akhir ya, dari bulan Ramadan. Di mana kewajiban ini berlaku ala zakari wal unsa. Berlaku bagi laki-laki, demikian pula wanita. Wal hurri wal mamluk. Demikian pula yang statusnya orang merdeka ataupun hamba sahaya. Kemudian ya, lompat ke akhir ala shaghiri wal kabir. Ya, dan ini juga berlaku untuk ya yang masih kecil. Ya. Demikian pula yang sudah besar, sudah tua. Kemudian sa'an min tamrin. Di mana kewajiban tersebut adalah berupa dikeluarkannya satu sa' dari tamr, yakni kurma. Ya, satu sa'. Ya, sa' Nabawi, Ali bin Utsaimin rahimahullah, beliau menetapkan yakni sekitar 2 kilogram dengan timbangan kilo ya. Ya, 2 kilogram 40 gram atau 2040 gram begitu. Adapun lajnah ya menetapkan 3 kilogram, takaran 3 kilogram itu. Pada dasarnya sa ini adalah takaran, bukan timbangan. Aw sa'an min sya'ir, atau satu sa dari sya'ir, ini biji gandum. Qala, kata Ibn Umar, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin. Kemudian manusia menyetarakan dengan satu sa' dari tamar dan satu sa' dari syair ini ya, dengan setengah sa' dari bur ya, gandum bur. Tayyib. Akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua pada bab ini, bahwa yang dimaksud manusia di sini ya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan dan yang mengikuti beliau ya, yakni di masa khilafah beliau, di masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam lafaz yang lain, bahasanya sadaqatul fitri ini antu adda qabla khurujin nas ila shalah, agar ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju salat, yang dimaksud salat Idul Fitri. Dan ini ya sedekah yang diterima, sedekatul fitri yang diterima sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang sudah dibacakan sebelumnya. Baik, kita baca ta'liq Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qauluhu fi hadis Ibnu Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri ila akhirih. Al-fardhu huwa al-wajib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fardu itu maknanya wajib. Bal ablagu minhu, bahkan lebih mendalam lagi makna wajibnya. Ya, makanya di Tanbihul Afham Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna ya faradha, beliau menyatakan faradha ay aujaba ijaban muakkadan, aujaba ijaban muakkadan, Jadi beliau mewajibkan dengan kewajiban yang sangat ditekankan. Baik. Sebagian ahli ilmu tidak membedakan istilah fardu dengan wajib. Wajib ya fardu begitu. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa fihi zakatul fitri. Karena ya Rasulullah ya mewajibkan fardu Rasulullah. Jadi hukum dari zakatul fitri ini adalah wajib. Wa ta'akkuduha 'ala man wajadaha fadilatan an qutihi wa quti man yamunu yaumal 'idi wa lailatahu. Dan semakin kuat ya kewajiban dari sadaqatul fitri ini ya bagi siapa saja ya yang mendapatkan sesuatu yang dia gunakan untuk menunaikan zakatul fitri ya kelebihan dari apa yang menjadi kebutuhan ya makanan pokok dirinya dan demikian pula ya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yaumul id pada hari id dan pada malamnya. Artinya siapa yang memiliki kelebihan ya dari apa yang menjadi kebutuhan dia dan keluarganya di malam id dan di hari id, berarti dia terkena kewajiban untuk menunaikan zakatul fitri. Kemudian fa yukhrijuha an nafsihi wa amman yamunu min zakarin wa unsa wa hurrin wa mamlukin wa saghirin wa kabirin. Kemudian dia mengeluarkan sadaqatul fitri tersebut ya sebagai kewajiban dirinya, demikian juga dari orang-orang yang menjadi tanggungannya ya, yang menjadi tanggungannya dari kebutuhan hariannya. Baik, min zakarin wa unsa, baik yang laki-laki maupun wanitanya, wa hurrin wa mamlukin, ya demikian pula yang merdeka ataupun statusnya sebagai hamba sahaya, wa saghirin wa kabir, ya yang usianya kecil maupun yang sudah dewasa ataupun sudah tua. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yabda'u bi nafsihi, di mana dia memulai dari dirinya. Dia memulai dari dirinya ya, apa yang menjadi kewajiban zakat atas dirinya. Thumma zaujatihi, kemudian istrinya. Thumma mamlukihi, kemudian jika dia memiliki hamba sahaya, berikutnya adalah hamba sahayanya. Thumma waladihi, kemudian anaknya yang laki-laki ataupun yang wanita, karena makna walad mencakup yang laki-laki ataupun yang wanita. Thumma walidaihi, kemudian setelah itu kedua orang tuanya. Ini maknanya jika kedua orang tuanya menjadi tanggungannya ya, menjadi tanggungannya, maka demikian pula pada permasalahan zakat keduanya juga ditanggung oleh orang tadi, oleh anak. Kemudian selanjutnya wal masyhuru minal madhhabi, dan yang masyhur dalam mazhab, yang dimaksud mazhab di sini mazhab Hambali, karena beliau Al-Imam As-Sa'di termasuk di antara ulama Hanabilah. Annahu yabda'u bi abihi qabla ummihi. Bahwa terkait dengan orang tua, kedua orang tua, bahwa seseorang jika dia menzakati kedua orang tuanya, dia memulai dari ayahnya sebelum ibunya. Alasannya ya, menurut mazhab Hambali ini, li'anna lahu, karena hak bagi ayah, an yatamallaka min malihi, ya, untuk memiliki harta anaknya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu adalah ya milik ayahmu. Nabi tidak mengatakan li ummika, tetapi li abika. Kata beliau, fayuqaddamu fi babil amwal, sehingga dalam hal harta, dalam hal harta, ayah lebih didahulukan dibandingkan ibu. Tapi ini yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hambali. Kata beliau, wassahihu, dan pendapat yang benar dalam hal ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, annahu yabda'u bi ummihi qablahu, bahwa seseorang yang menzakati ya orang tuanya, dia memulai dari ibunya sebelum ayahnya. Alasannya, li'annaha muqaddamatun fil bir, ya, karena ibu ini didahulukan dalam permasalahan berbuat baik. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah ya radhiyallahu taala an, yang disebutkan di sini, wa hada minal bir, dan dalam hal ini ya seorang yang menzakati kedua orang tuanya ini termasuk di antara perbuatan bir, berbakti. Ya, li hadisi, berdasarkan hadis ya, yani man abarru, ya, yani pada hadis Abi Hurairah yang di sana dengan lafaz, ya, man ahakun nas bi husni sahabati. Ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ummuka. Kemudian Abu Hurairah bertanya kembali, dijawab ummuka sampai 3 kali. Baru setelah itu summa abuk. Nah, dari sini kita melihat bahwa mereka para ulama, ya, meskipun pada garis besarnya, ya, berjalan di atas sebuah mazhab, namun hal itu bukan dalam rangka ta'assub, ya. Sebagaimana kita lihat di sini, Al-Imam As-Sa'di dan mungkin juga para ulama yang lainnya, ya, jika memandang bahwa di sana ada pendapat yang lebih tepat dibandingkan pendapat yang ada pada mazhab yang diikuti, maka mereka ya memilih pendapat yang dipandang lebih tepat itu meskipun menyelisihi mazhabnya. Kemudian berikutnya, wa qawluhu, pada perkataan Ibnu Umar, fa'adalan nasu bihi ay bisya'iri nisfa sa'in min burrin. Maka kemudian manusia ya yani menyetarakan bisya'ir dengan sya'ir, satu sa' sya'ir dengan setengah sa' dari bur, gandum bur. Gimana ini gandum yang kualitasnya bagus. Ya'ti sababu dzalik. Akan datang keterangan yang menjadi sebab dalam perkara ini, ini pada hadis berikutnya. Kemudian wa qawluhu wa fi lafzin, dan pada perkataan Ibnu Umar dalam lafaz yang lain, an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, bahwa zakatul fitri ini dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju salat Id. Dari sini fihi terkandung faidah fadlu ikhrajiha qabla shalah, keutamaan mengeluarkan zakatul fitri ini sebelum pelaksanaan salat, yakni salatul Id. Qala rahimahullah, qala al-fuqaha, para fuqaha mereka berpendapat, walaha arba'atu awqat, bahwa penunaian zakatul fitri ini memiliki empat waktu. Memiliki empat waktu. Rinciannya kata beliau, menurut pendapat para fuqaha ini, waktun mubahun, waktu bolehnya, waktu dibolehkan untuk mengeluarkan. Wahuwa ikhrajuha qabla al-id bi yaumaini, yani mengeluarkan zakatul fitri dua hari sebelum masuk hari Id. Baik, ini waktu mubah. Ya, adapun sebelumnya, ya apalagi di awal Ramadan, maka yang demikian tidak sah ya sebagai zakatul fitri. Jadi kapan waktu bolehnya? Yani ya paling jauhnya adalah dua hari sebelum hari Id. Kemudian kata para fuqaha, yang kedua, wa waqtun mustahabbun, waktu yang disunnahkan. Wa huwa ikhrajuha yaumal Id qabla shalah. Waktu yang mustahab, yang disunnahkan, yang dianjurkan adalah mengeluarkannya yaumal Id, di hari Id sebelum pelaksanaan salat. Ya, sebelum pelaksanaan salat. Ini waktu yang mustahab. Kemudian wa waqtun makruhun, yang ketiga, waktu yang makruh. Wa huwa ikhrajuha yaumal Id ba'da shalah. Yani mengeluarkan zakatul fitri pada hari Id, namun setelah salat, setelah selesai dari salat Id. Ini waktu yang dimakruhkan. Kemudian wa waqtun haramun, yang keempat, waktu yang diharamkan. Wa huwa ta'khiruha an yaumil Id. Yakni ya diundurnya penunaian tersebut dari hari Id, mungkin keesokan harinya atau setelahnya lagi. Ya. Ini waktu yang diharamkan. Kata mereka para fuqaha, fayajibu qada'uha wattaubah. Maka siapa yang tertunda ya dari menunaikan zakatul fitri sampai melewati hari Id, ya, jadi hari Id sudah berlalu, maka wajib untuk dia mengqadanya dan taubat. Kenapa? Litafwiti waqtiha, karena dia telah ya terluput dari waktu penunaiannya. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, was sahihu, dan yang sahih, annal waqtaini al-ulaini atau al-awwalaini, bahasanya dua waktu yang pertama, yakni paling lamanya, yakni dua hari sebelum hari Id, dan waktu yang kedua, yakni sudah masuk hari Id sebelum menunaikan salat Id. Pada dasarnya dua waktu yang pertama ini adalah waktun wahidun, ya, satu waktu. Wa annahu al-mustahab, ya, bahwasanya dua waktu ini adalah waktu yang mustahab. Kalau dalam rincian yang dinukilkan dari fuqaha kan, waktu yang pertama itu waktu mubah, ya, baru yang kedua waktu mustahab. Kata Imam Sa'di rahimahullah, dua waktu ini adalah waktu mustahab. Wa huwa an yukhrijaha qabla as-salati ila yawmain qabla al-Id. Ya, di mana hakikatnya dua waktu ini satu waktu, yakni ya penunaiannya sebelum pelaksanaan salat hingga ditarik mundur, yakni dua hari sebelum hari Id. Ini waktu yang mustahab, waktu yang disunnahkan dalam penunaian zakatul fitri. Alasannya kata beliau, li'anna sahabata, karena sungguhnya para sahabat, mereka yukhrijunaha kadzalik, mereka mengeluarkan sadaqatul fitrinya demikian. Ya, mereka menunaikannya demikian. Wahum an-nihayatu fi fi'lil fadha'il, di mana mereka adalah puncak, ya, di dalam perbuatan utama, perbuatan yakni fadha'il, ya, perbuatan-perbuatan utama. Kalau kita mau melihat amalan-amalan yang utama, maka lihat bagaimana para sahabat menunaikan amalan-amalan tersebut, ya, karena mereka telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar, ya, di dalam keimanan. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, keimanan itu mencakup di dalamnya adalah amalan-amalan. Ya, sehingga jika kita mau ya mencari, ya, bagaimana amalan yang utama di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang disyariatkan, sekali lagi kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjalankannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qad ya'suru jiddan ikhrajuha yaumal id qabla shalah. Dan hal yang sangat sulit sekali, ya, di dalam praktiknya untuk, ya, mengeluarkan zakatul fitri, ya, pada hari Id. Ini sudah masuk hari Id, ya, qabla shalah, ya, sebelum pelaksanaan salat Id, ya, karena mungkin saja jika seorang misalnya, ya, berniat untuk menyerahkannya sendiri, ya, dia datangi ke orang yang dia tuju, ternyata orangnya sudah berangkat menuju lapangan salat Id, tidak ketemu, mau dititipkan siapa? Baik, ya. Terlebih lagi misalnya, ya, bagi yang diamanahi untuk menjadi panitia. Ya, kalau misalnya pembagian zakatul fitri ini dilaksanakan di pagi hari menjelang salat Id, ya, ini suatu hal yang berat sekali. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah seperti yang digambarkan oleh Imam Sa'di di sini untuk, ya, mengeluarkan zakatul fitri di hari Id, ya, sebelum penunaian salat. Kata beliau, wala dalila ala hadha tafsil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan pada rincian yang disebutkan oleh para fuqaha di atas. Baik. Selanjutnya kata Ali Imam Sa'di rahimahullah, wa yustahabbu ikhrajuha anil haml. Dan disunnahkan juga untuk dikeluarkan zakatul fitri ini bagi janin. Janin itu artinya yang masih dalam kandungan. Ya. Jadi hukumnya bukan wajib, ya, tetapi sunnah. Sebagaimana hal yang demikian, ya, telah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Dan ini termasuk diantara sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Jadi hukumnya bukan wajib, namun sunnah. Adapun yang sudah terlahir, ya, sudah terlahir, tatkala ya, terbit, tatkala al-afu, terbenam matahari di hari akhir, ya, dari pelaksanaan puasa Ramadan. Artinya ketika terbenam matahari ini sudah terlahir ke dunia, maka itu masuk dalam cakupan makna shagir, ya. Berarti hukumnya apa? Wajib, ya, karena sudah ada wujudnya di alam dunia, bukan masih dalam kandungan, ya, walaupun masih statusnya bayi baru lahir. Jadi ini terkait dengan siapa yang wajib dan siapa yang disunnahkan untuk dikeluarkan zakatul fitri. Kita masuk hadis yang kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabibin. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pada hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna dahulu kami nu'tiha, kami memberikan zakatul fitri fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mengeluarkannya dengan satu sa' dari makanan atau satu sa' dari tamar, ya, kurma, atau satu sa' dari syair, yakni gandum syair. Aw sa'an min aqit, atau satu sa' dari aqit. Aqit dijelaskan Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Tanbihul Afham, yakni labanul ghanam al-matbukh al-mujaffaf. Jadi susu kambing yang sudah dimasak dan dipadatkan, ya, dipadatkan. Baik, ini aqit. Aw sa'an min zabib, atau satu sa' dari zabib. Zabib kismis. Jadi ini jenis-jenis yang dikeluarkan sebagai zakatul fitri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian falamma ja'a Muawiyah, ketika Muawiyah datang, yakni datang ke Madinah. Waja'at as-samra'u, dan di saat itu pula datang, yakni samra', samra' ini bur, ya, dari negeri Syam. Jadi dinamakan samra' karena kata para ulama warnanya asmar. Asmar ini campuran, ya, antara warna putih dengan hitam. Qala, kata Muawiyah, ara muddan min hadhihi ya'dilu muddaini. Saya berpendapat bahwa satu mud dari samra ini setara dengan dua mud, ya, dari yang lainnya. Artinya kalau yang jenis makanan yang lainnya satu sa', berarti kalau dari samra atau bur ini hanya berapa? Setengahnya. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id Al-Khudri, amma ana, adapun aku, fala azalu, maka aku ya terus ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku terus mengeluarkannya dengan takaran sebagaimana yang aku keluarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau tetap mengeluarkan zakatul fitrinya dari jenis gandum bur pun satu sa'. Kita baca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qauluhu fi hadis Abi Sa'id, kunna nu'tiha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'an min ta'amin. Ila akhirih. Fihi annaha tukhraju min hadhihi al-asnaf. Di hadis ini menunjukkan di antara faedahnya bahwa shadaqatul fitri atau zakatul fitri dikeluarkan dari jenis makanan-makanan ini sebagaimana Abu Sa'id menyebutkannya. Wa hal al-illatu annaha qutun fi dhalikal waqt fayajuzu ikhraju kulli habbin yaktat atau fi kulli habbin yuktat min aruzin wa dzarratin wa nahwiha bihasabil urfi aw annaha la yujzi'u ghairu hadhihi al-khamsah fihi khilaf. Apakah yang menjadi illah, yang menjadi faktor hukum itu bahasanya jenis-jenis makanan yang disebut oleh Abu Sa'id radhiyallahu an merupakan makanan pokok di waktu itu sehingga dengannya boleh untuk dikeluarkan ya sebagai zakatul fitri setiap biji-bijian yang menjadi makanan pokok, baik itu arus, beras atau zarrah yakni jagung dan yang semisalnya, sesuai dengan apa yang menjadi adat di sebuah tempat kalau itu menjadi makanan pokoknya. Ataukah bahasanya tidak sah sebagai zakatul fitri selain yang disebutkan dari lima jenis makanan oleh Abu Sa'id tersebut. Fihi khilaf. Dalam permasalahan ini ada ya perbedaan pendapat. Dan Allahu a'lam dalam hal ini ya faktor hukum sebagai qut inilah yang menjadi dasar karena Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ya dalam riwayat Al-Bukhari beliau menyatakan kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Ya, beliau menyatakan kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ya sedekah pada yaumul fitri satu sa' dari makanan. Ya. Kemudian kata beliau wa kana ta'amuna dan adalah ketika itu apa yang menjadi makanan kami maksudnya makanan pokok adalah asy-syair waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Artinya dari apa yang digambarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, andai di masa itu ada jenis makanan pokok yang lain ya, maka itu pun sah sebagai zakatul fitri ya, sebagai makanan untuk zakatul fitri ya, dan ini ya, hal yang maklum sebagaimana di negeri kita mengeluarkan zakatul fitri apa yang menjadi makanan pokok kita yakni beras. Ya, kita tidak mengeluarkan dalam bentuk korma karena itu bukan makanan harian kita. Ya, tidak pula kismis karena itu juga bukan makanan harian kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebagaimana ditegaskan para ulama, zakatul fitri tidak sah ya dikeluarkan dalam bentuk uang. Harus berupa makanan. Lebih ditegas lagi yakni makanan pokok. Kemudian wa qawlu falamma jaa Muawiyatu wa jaa'atis samra ay al-bur. Ya, makna samra yakni bur, gandum bur. Bahwa ketika Muawiyah datang yakni ke Madinah, dan datang pula di saat itu samra, li'annahu kasra fil Madinah fi dzalika zaman. Karena di zaman itu ketika Muawiyah datang, entah beliau singgah untuk tujuan berhaji atau umrah, beliau singgah di Madinah. Di masa itu di Madinah banyak didapati gandum bur ini. Wa kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalilan jiddan. Adapun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jenis ini sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Abu Sa'id radhiyallahu an beliau tidak menyebut, ya, tentang bur, gandum bur ini. Wa kana Muawiyah radhiyallahu an fi dzalikal waqt lahul wilayah. Dan di saat itu, ya, beliau Muawiyah, ya, di masa itu sebagai penguasa. Fa amara an-nasa an yukhriju minal burri nisfa sa'in an sa'in min ghairihi. Maka beliau memerintahkan kepada manusia ini, kaum muslimin, untuk mengeluarkan dari jenis gandum bur ini setengah sok, ya, dari kadar satu sok untuk jenis makanan pokok yang lainnya. Fattabi'ahu jumhurun nas. Maka mayoritas manusia, yakni kaum muslimin, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muawiyah radhiyallahu an. Wa ba'duhum lam yutabi'hu. Namun sebagian dari mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muawiyah ke Abi Sa'id, ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dari empat mazhab yang ada, ya, yang mengikuti pendapat Muawiyah radhiyallahu an adalah mazhab Abu Hanifah. Adapun tiga mazhab yang lainnya tetap, ya, di atas apa yang menjadi pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian wa madhhabul Imam Ahmad ka madhhabi Abi Sa'id fi shadaqatil fitri khassatan. Dan mazhab Imam Ahmad ini sebagaimana mazhab Abu Sa'id Al-Khudri dalam, yakni khusus dalam permasalahan shadaqatul fitri, yakni tetap dengan gandum bur pun satu sa'. Wa amma sa'irul kaffarat fa madhhabuhu fiha an nisfa sa'in minal bur an sa'in min ghairihi. Adapun dalam permasalahan kafarah-kafarah, ya, maka mazhab beliau, mazhab Imam Ahmad, dalam permasalahan ini, yakni setengah sok dari bur untuk satu sok pada jenis makanan yang lainnya. Jadi kalau dalam sebuah pelanggaran kafarahnya adalah dengan sedekah, ya, dengan sedekah, ya, atau dengan apa, memberikan, mengeluarkan satu sok dari jenis makanan tadi, maka untuk bur ini hanya setengahnya. Ini dalam permasalahan kafarah. Adapun dalam permasalahan shadaqatul fitri, sekali lagi, ya, di atas apa yang menjadi pendapat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian wa madhhabu Syekhil Islam ka madhhabi Muawiyah. Adapun madhhab Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana madhhab Muawiyah. Demikian pula yang tampak dari murid beliau Imam Ibnul Qayyim. Ya, dan di kalangan ulama masa kita, ya, yang juga sependapat dengan ini Al-Imam Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Kemudian wa ala kullin fal ihtiyatu aula. Dan atas apapun dari pendapat yang ada, kehati-hatian itu lebih utama. Maksudnya berjalan di atas mazhab Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini juga yang tampak pada apa yang dipilih oleh yakni Imam Ibn Utsaimin, demikian juga, ya, Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam. beliau berpendapat sebagaimana pendapat guru mereka berdua, yakni Imam As-Sa'di di sini. Kemudian wa masrifuha masrifuz zakah. Adapun yakni penyalurannya sebagaimana penyaluran zakat. Zakat yang dimaksud di sini zakatul amwal. Yakni 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini kata Imam As-Sa'di, lakinnal aula, akan tapi yang lebih utama, daf'uha lil fuqara. Ya, penunaiannya kepada orang-orang fakir, li'annaha qalilatun. Ya. Karena sungguhnya zakat ini, zakat fitri ini sedikit. Ya, la yustashrafu laha. Ya, bukan sesuatu yang menarik. Ya. Ka ghairiha minaz zakah, berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya. Jadi, nilai yang sedikit ini ya lebih utama untuk diarahkan kepada orang-orang fakir yang mereka lebih membutuhkan. Taib, namun ya para ulama yang lain berpendapat sebagaimana berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di awal, bahwa untuk penyaluran zakatul fitri hanya kepada golongan fuqara dan masakin, tidak kepada yakni golongan-golongan yang lain yang disebutkan dalam kitabullah, yakni 8 golongan itu. Karena ini tegaskan oleh Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Oleh karena itu tidak disalurkan kepada selain golongan fakir dan miskin. Kalau masakin berhak, tentunya yang fuqara itu lebih lagi, karena kondisi mereka lebih membutuhkan dibandingkan yang miskin. Ini akhir dari pembahasan kitabul zakah. Jika ada kebenaran, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dari kebodohan saya dan dari syaitan, wallahu taala alam. Subhanallah.